Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Bisa ditaruh aja, kayaknya bisa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azana Allah wa iyyakum jami'an. Para talabatul ilmi, para penuntut ilmu. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di sini bersama-sama. Insyaallah kita mengkaji satu kitab yang tipis, yang kecil, tetapi diakui oleh para ulama sebagai kitab yang memberikan faedah yang amat banyak, khususnya terkait dengan fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semestinya wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yaitu diantaranya dengan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan waktu ini, kelapangan yang kita yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk benar-benar mempelajari hal ini. Karena mempelajari fikih merupakan di antara hal yang amat ditekankan oleh para ulama. Terlebih ketika kita memperhatikan bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mempelajari fikih secara garis besar, dia terbagi pada dua hukum. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Mempelajari fikih yaitu berupa amaliyah-amaliyah yang wajib, seperti salat, mulai dari taharah, salat dan sebagainya seterusnya, yang setiap orang harus mengetahui tentang hal itu, maka ini fardu ain. Adapun mempelajari fikih dari sisi ilmu fikih secara dakik, secara mendalam, mengetahui khilafiyah yang ada di dalamnya, memahami dan mampu mengistikmal, menerapkan kaidah-kaidah fikih, maka ini sifatnya fardu kifayah. Tidak diwajibkan untuk setiap mukmin menguasai qawaidul fikih, tetapi setiap mukmin diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipelajari dari fikih, bukan akidah. Yang dipelajari di dalam akidah misalnya, walaupun ini khilaf di antara ulama, salat lima waktu itu fardu ain, yang meninggalkan secara sengaja maka dia kufur, walaupun khilaf di antara ulama. Dan kita tidak membahas mana yang rajih. Itu yang dibahas di dalam bab akidah. Di antara yang dibahas dalam bab akidah terkait dengan taharah, bahwasanya disunnahkan mashul khufain, mengusap dua sepatu. Dibahas dalam bab akidah bukan dari sisi fikihnya, tapi dari sisi mukhalifatul bid'ah, menyelisih ahli bid'ah. Karena Syiah Rafidhah mengingkari masyru'iyah mashul khufain, Maka pembahasan Mas'ul Khufain dibahas dalam kitab-kitab akidah. Hanya sebatas di sana. Tetapi sampai di mana batasan Mas'ul Khufain? Bagaimana, kapan atau kondisinya sehingga dibolehkan untuk mengusap itu? Kapan berakhirnya Mas'ul Khufain ini mengusap dua khuf tadi? Ini tidak dibahas dalam bab akidah, tapi dibahas dalam pembahasan fikih. Ya, kita belajar akidah misalnya, ingin menerapkan Mas'ul Khufain, wah, dalam rangka mencintai sunnah dan benci kepada bid'ah. Tapi kita tidak belajar fikihnya. Orang ngusap sepatu, kita ngusap sepatu. Orang benar ngusap sepatu, kita asal usap sepatu. Bagi yang mukim satu hari satu malam, dia langsung dia berwudu kembali setelah berlalu satu hari satu malam, karena kita tidak mempelajari fikihnya. Bisa jadi setiap kali sholat kita berwudu kemudian pasang sepatu, diusap sepatunya. Atau bisa jadi sekian hari tidak pernah lepas sepatu. Padahal batasnya maksimal bagi musafir adalah 3 hari. Karena tidak mempelajari fikihnya. Di sini pentingnya pelajaran fikih. Dan ini fardu ain. Yang ini fardu ain. Adapun yang fardu kifayah tadi ya terkait dengan qawaidul fikihnya, dawabit-dawabit fikihnya, menguasai ini semua, ini fardu kifayah. Allahu taala alam. Ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk kepada kitab kita, kitab yang tipis ini tapi syarat faedah ini, yang ditulis oleh Al-Qadi Abu Syuja' rahmatullah alaih, yang hidup pada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, khilaf ahli tarikh kapan beliau lahir. As-Silafi mengatakan tahun 434 Hijriah. Az-Zarkili atau Zirkeli mengatakan tahun 500 sekian Hijriah. Ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan di sini terkait dengan pelajaran fikih. Kemarin panitia menghubungi saya minta dimulai dari awal kembali, karena banyak yang baru ikut juga ya. Baik. Nah, karena kita mulai dari awal, baik, kita mulai benar-benar dari awal. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan pembahasan fikih. Terlebih di sini kita mempelajarinya dengan memulai dari satu kitab dasar dari mazhab Asy-Syafi'i. Yaitu permasalahan terkait dengan bagaimana kita mengambil fikih. Kalau kita bahas dalam Mabadi Asyrah ilmu fikih, di sana dikatakan fikih diambil dari Alkitab dan Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kenyataannya di dalam pembahasan fikih senantiasa kita menemukan khilaf, perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Minimal secara umum hari ini orang kenal, walaupun cuma kenal namanya, mazhab yang 4. Wah, si fulan mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hambali, ini mazhab Hanafi. Yang sebenarnya mazhab fikih itu tidak terbatas hanya 4. Mazhab fikih mu'tabar itu banyak, tidak hanya 4 itu saja. Sedikit ya, orang Arab mengatakan al-kalam yusyarrik wa yuwarrib. Kalau kita ngomongnya apa? Ngalor ngidul. Ya, maksudnya istitraat, pembicaraan yang keluar dari tema kita. Di masyarakat kita, karena miskinnya dengan ilmu dan tersebarnya kebodohan, seolah-olah fikih itu hanya diambil dari mazhab yang 4. Bahkan sebagian kelompok seolah-olah fikih yang benar itu hanya diambil dari Syafi'i. Berbeda dengan itu, baik kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua, berbeda dengan yang tadi. Kelompok pertama berbeda dengan yang empat misalnya, kelompok kedua berbeda dengan Syafi'i misalnya, atau yang diakui sebagai bagian dari mazhab Syafi'i, maka mereka mengvonis orang yang berbeda itu dengan kesesatan misalnya. Contoh yang paling banyak sering kita dengar, apalagi dulu di awal-awal saya belajar, saya sering dengar tuduhan sebagian orang kepada dai-dai Saudi, para masyayikh dari Saudi dan sebagainya, semisal dengan itu, termasuk juga ustaz-ustaz yang ada di Indonesia, mereka orang-orang sesat yang keluar dari mazhab yang empat. Dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Alasannya apa diantaranya? Karena keluar dari mazhab yang empat. Kita tahu kalau kita bicara mazhab yang empat, secara umum itu maknanya berbicara fikih. Terus masalahnya apa kalau berbeda dengan mazhab yang empat? Toh di sana banyak mazhab-mazhab yang lain. Sebelum mazhab yang empat, sebelum Abu Hanifah, sebelum Imam Malik, apalagi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, telah ada terlebih dahulu mazhab-mazhab besar. Imam Syafi'i misalnya mengatakan dengan tegas, Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri itu lebih faqih ketimbang gurunya Malik bin Anas. Hanya saja kata Imam Syafi'i, murid-muridnya tidak seperti murid-murid Malik yang menyebarkan mazhab Malik, sehingga mazhab Lais bin Sa'ad redup. Lais bin Sa'ad itu semasa dengan Imam Malik. Yang kepada Imam Malik, Imam Lais bin Sa'ad banyak sekali menanggung kehidupan ekonomi Imam Malik. Sebelum mereka ada mazhab Sufyan bin Uyainah. Imam Abdul Razak As-San'ani yang sekarang banyak bagi penuntut ilmu dikenal sebagai ahli hadis karena dia punya musannaf. Padahal kalau dibaca musannaf itu sebenarnya kitab fikih asli. Orang yang ingin menyusun kitab fikih atau orang yang ingin menyusun kitab hadis, kemudian sangat ta'atsur kepada fikih sehingga jadi kitab musannaf itu antara kitab fikih dan kitab hadis. Dikatakan kitab fikih, dia kitab hadis. Dikatakan kitab hadis, dia kitab fikih. Imam Abdul Razak As-San'ani pun ulama besar yang memiliki mazhab sendiri. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. San'a kita tahu ada di Yaman. Banyak mazhab-mazhab fikih itu. Hanya memang yang besar yang sampai ke kita yang kita tahu empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Yang lucunya, orang-orang yang senantiasa main vonis sembarangan itu, urutan keempat ini saya enggak tahu mana yang duluan. Karena dia merasa bermazhab Syafi'i, dia katakan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad. Syafi'i yang didulukan. Padahal Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i menjadi guru bagi Imam Ahmad. Semestinya kita katakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Nah, yang seperti ini yang saya maksudkan perlu disampaikan. Ini ada tulisan saya ngambil dari sejumlah kitab. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya ya fikih diambil dari Al-Qur'an, Alkitab dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian kita mempelajarinya tentu bukan langsung buka Al-Qur'an berarti fikihnya demikian. Itu tugasnya mujtahid. Dan saya berhusnuzan. Belum ada yang sampai level mujtahid di sini. Husnuzan saya demikian. Belum ada yang sampai level mujtahid. Ya minimal, dan semoga kita masuk level talibul ilmi, penuntut ilmu. Di dalam hal ini, seperti yang disampaikan oleh Syekh Id Abasi, kalau tidak salah, dalam salah satu buku beliau yang berbicara tentang biografi Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, guru beliau, di sana beliau membahas atau berbicara tentang ada satu pasal yang sangat bagus terkait dengan tabaqatun nas fil fiqh, tingkatan-tingkatan manusia dalam fikih. Secara umum yang beliau sampaikan, manusia itu terbagi dalam tiga tingkatan. Yang pertama mujtahid, imamul mujtahid, seorang yang sudah sampai pada tingkat keimaman dalam agama, dalam ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua di bawahnya talibul ilmi, penuntut ilmu. Yang ketiga al-awwam, orang-orang awam. Syekh Aid Abasi mengatakan, adapun untuk yang pertama, imamul mujtahid, maka wajib bagi mereka untuk menggali secara mendalam apa yang dapat mereka gali dari Al-Quran dan Sunnah, dan berijtihad dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena seorang tidak dikatakan sebagai imam kecuali sampai dia menguasai umum atau kebanyakan, ghalib dari ilmu-ilmu syar'i, baik itu ilmu terkait dengan Al-Quran, As-Sunnah dan turunannya, terlebih bahasa Arab. Artinya dia menguasai bahasa Arab. Oh, ada sebagian ilmu yang dia kurang daripada temannya yang lain, itu tidak menjadi masalah. Sekali lagi, seorang tidak dikatakan imam sampai atau kecuali setelah dia menguasai ghalib atau aghlab dari ilmu syar'i. Dia menguasai usul fikih, dia menguasai fikih, dia menguasai hadis, dia menguasai tafsir dan sebagainya, seterusnya. Baru seorang dikatakan imam. Nah, untuk orang seperti ini haram bagi mereka secara mutlak untuk bertaklid kepada selain mereka, berdasarkan dalil-dalil yang banyak terkait dengan taklid. Adapun kelompok yang kedua, talibul ilmi, mereka tidak sampai pada derajat mujtahid. Mereka tidak mampu untuk berijtihad secara mandiri. Mereka juga bukan orang-orang awam yang bodoh sama sekali dengan ilmu agama. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Abasi bahwasanya talibul ilmi, mereka menganalisa pendapat-pendapat ulama dalam suatu permasalahan, memperhatikan dalil-dalilnya dari setiap kelompok, setiap ulama yang berbeda tadi, lalu mereka menganalisa dengan pisau bedah yang telah mereka miliki. Mereka telah mempelajari usul fikih, mereka telah mempelajari usul hadis, usul tafsir dan sebagainya. Maka dengan ini semua, dengan perangkat yang mereka miliki ini semua, mereka menganalisa perbedaan-perbedaan di antara ulama tadi, kemudian mereka berpegang dengan salah satu pendapat yang dianggapnya paling kuat, paling mendekati nas agama, paling mendekati Al-Quran dan Sunnah. Itu penuntut ilmu. Kalau kita kira-kira udah sampai belum sampai tahap sana? Hadirkan dalam satu permasalahan, ambil semua pendapat ulama yang berbeda-beda, yang mengatakan ini si fulan, si fulan, si fulan, dalilnya ini, yang mengatakan berbeda dengannya si anu, si anu, si anu, dalilnya ini, dan seterusnya. Kemudian kumpulkan itu semua, perhatikan, analisa, pergunakan perangkat ilmu usul fikihnya, pergunakan perangkat ilmu usul hadisnya, dan seterusnya, pergunakan perangkat ilmu bahasanya. Sudah sampai belum tahap sana? Insyaallah belum. Ya, artinya berarti kita belum masuk dalam kalangan talib. Nah, ini masalahnya ini. Makanya di awal saya sampaikan, semoga, artinya ini harapan, kita termasuk kelompok penuntut ilmu. Ya kalau belum sampai pada tingkat di tengahnya, apalagi di puncaknya, ya di pintu-pintu awal lah. Karena seluruh penuntut ilmu melewati level ini. Bahkan seluruh imam melewati level ini. Enggak ada yang instan. Belajar fikih kilat, ya kan? Usul fikih kilat. Ya, usul hadis kilat. Seminar daurah 2 jam membahas usul fikih atau qaidul fikih. Saking kilat, antum tahu kilat? Enggak ada yang nempel. Kilat, yang namanya kilat itu cepat. Seberapa cepat kilat? Kecepatan cahaya kan? Ada orang yang sudah mencapai kecepatan cahaya? Atau suatu alat atau suatu benda selain cahaya yang mencapai kecepatan cahaya? Setahu saya belum ada. Padahal ilmuwan itu udah banyak dari dulu kan? Sebagiannya udah meninggal, tapi belum ada. Hanya cahaya yang melewati kecepatan cahaya, yang sampai pada kecepatan cahaya, benar gak? Ya, ya, namanya juga cahaya kan. Makanya jangan terlalu terpesona dengan pesantren kilat. Ya namanya juga kilat, gak nempel. Ya dikit lah. Apa silaunya? Kalau saya bak kilat, gak ada yang kilat. Mempelajari fikih, kaidah fikih, usul fikih dan sebagainya, gak ada yang kilat. Ada tahapan-tahapannya. Di antara tahapannya ya ini yang kita tempuhin. Belajar dari kitab yang paling dasar. Dan nanti saya sampaikan kenapa harus dari, atau kenapa kita kitabnya kitab mazhab. Kan tadi katanya kalau thalabul ilmi itu tidak berpegang pada satu mazhab secara saklek. Ya kan? Kan tadi menganalisa perbedaan-perbedaan para ulama menggunakan pisau bedah yang mereka punya, perangkat keilmuan yang mereka punya. Mereka telah belajar usul fikih, usul hadis dan sebagainya. Analisa itu semua dan pegang pendapat yang paling dekat pada kebenaran, yaitu yang paling dekat kepada makna Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita mengatakan ulama itu, kita ini lebih pintar daripada ulama, enggak. Karena seorang penuntut ilmu ketika dia berpegang dengan satu pendapat ulama, dan bukan dengan cara taklid buta, tapi dengan tadi, setelah dia menganalisa tadi kemudian dia berpegang satu pendapat, dia pasti menolak pendapat yang lain. Benar gak? Iya pasti, gak mungkin dia berpegang pada semua pendapat. Contoh sederhana Anda sampaikan, Imam Abu Hanifah, di antara fikih beliau dalam pernikahan tidak diwajibkan adanya wali. Enak dong. Ya, tidak wajib wali. Sementara mazhab Syafi'i, rukun nikah diantaranya wali, bukan sekedar wajib tapi rukun. Nanti kita bahas apa ada wajibat, ada rukun, ada syarat. Apa bedanya? Nanti kita bahas. Yang jelas rukun lebih berat daripada sekedar wajib. Antum berpegang dengan yang mana? Abu Hanifah. Wah enak. Ingat, talfik madhab dalam rangka memuaskan hawa nafsu haram. Talfik itu artinya menggabungkan banyak pendapat. Kadang ambil pendapat anu, kadang ambil pendapat si anu, comot sana comot sini. Tapi hanya dalam rangka memuaskan hawa nafsu, artinya ambil yang paling mudah saja. Itu haram. Orang yang mencari-cari uzur para ulama, rukhsah para ulama akan binasa. Saya bahas di sini, ada ini banyak, tapi enggak saya bawakan. Lupa halamannya, enggak hafal. Bahas tentang musik. Nah, ada orang yang bermudah-mudahan. Oh, kan ada yang ulama yang mengatakan musik itu boleh katanya. Nah, orang-orang seperti ini binasa pasti. Dia beragama hanya mengambil yang mudah-mudahnya saja dari pendapat para ulama. Rusak agama. Contohnya seperti ini tadi, nikah. Yang mudah mana? Ya tentu pendapat Abu Hanifah, tidak perlu ada wali. Artinya perempuan sama seperti laki-laki, cukup dia menikahkan dirinya sendiri bisa. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, wali itu rukun nikah. Haram pernikahan yang tidak ada walinya. Dan itu dihukumi zina. Hubungan itu dihukumi zina. Nah, makanya penuntut ilmu ambil, oh ini pendapatnya apa? Landasan pendapat Abu Hanifah itu apa? Landasan pendapat jumhur itu apa? Kalau ternyata oh, pendapat jumhur lebih dekat kepada nas Al-Qur'an dan sunnah. Di antaranya apa? Nabi mengatakan la nikaha illa bi wali. Iya kan? Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali wa syahidai dan dua saksi. Ternyata hadisnya sahih. Mengukur hadis sahih dari mana? Usul hadis. Nah, ini tadi makanya pisau bedahnya dipakai semuanya, usul fikihnya pakai, usul hadisnya pakai, bahasanya pakai. Apa makna la nikaha illa bi wali? La di sini la apa? Jangan dipikirin sekarang. Ini contoh saja. Kalau dipikirin sekarang pusing. Baru mau belajar aja udah pusing, jangan. Seorang penuntut ilmu ternyata melihat pendapat ini yang paling dekat kepada dalil, maka dia berpegang pada pendapat Imam Syafi'i misalnya dan jumhur, sehingga dia berpendapat tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, dan wali hukumnya bagian dari rukun dari pernikahan. Contoh. Dan banyak permasalahan-permasalahan lain, masalah nyanyian misalnya. Kebetulan saya bawa ini tulisan saya, skripsi saya, ya tulisan acak-acak. Sekedar pengen lulus doang. Kalau enggak gini kan enggak lulus-lulus. Benar enggak? Nah, iya. Bahaslah ini. Lumayan satu rim. Banyak banyak ngobrol di depan aja sih sebenarnya. Nah, ini penuntut ilmu. Kelompok ketiga kata Syekh Abasi, yaitu orang-orang awam, al-awam. Bagaimana mereka? Kewajiban mereka hanya bertanya kepada salah seorang, entah itu tulab, entah itu ulama, yang bisa ditanyai oleh dia, yang paling mudah bagi dia untuk didatangi, kemudian dia berpegang dengan pendapat itu. Dah, itu orang awam. Tapi catatan di sini, catatan di sini, orang awam harus sadar diri kalau dia awam. Artinya apa? Maksudnya ketika ada orang lain yang berbeda dengan gurunya, jangan sekali-kali mengatakan ini orang sesat. Lah gimana bisa menghukumi orang sesat kalau dia sendiri gak tahu apa-apa? Dia saja beragama hanya dengan bertanya, kalau sholat itu gimana? Begini, ya udah selesai. Iya kan? Makanya orang awam harus sadar diri, insaf, bahwa dirinya itu awam. Makanya sejatinya gak ada taklid buta dalam agama. Hatta orang awam haram taklid buta. Dia benar hanya bertanya kepada gurunya dan mengikuti pendapat gurunya tadi, apa yang dijelaskan oleh gurunya. Perbedaan orang yang taklid buta atau taklid yang tidak buta, yang masih ditoleransi, ketika datang orang lain yang berbeda dengan gurunya, dia tidak serta-merta berlepas diri dari orang itu, apalagi sampai memvonis entah sesat lah, entah bid'ah, entah apa. Itu bedanya antara muqalib ta'ma dengan muqalib yang masih ditolerir. Sejatinya muqalib termasuk kita sebenarnya, akui saja diri kita itu masih sebagai muqalib. Hanya kita bukan muqalib yang buta. Artinya ketika kita dapatkan sesuatu yang berbeda dari selama yang selama ini kita dapatkan, kita siap menerimanya. Yang penting jelaskan aja. Benar? Demikian. Yang penting jelaskan saja. Kok beda ya? Kalau saya dulu belajar dengan Ustaz Syahnu, beliau menjelaskan gini, dalilnya ini. Kita kan enggak bisa menilai dalilnya, kebenaran dalilnya tadi kita enggak bisa nilai. Karena kita enggak menguasai usul hadis misalnya. Kebenaran istidlalnya kita tidak bisa nilai karena kita tidak menguasai usul fikih. Kita hanya mendengar guru kita mengatakan demikian, dalilnya ini, udah kita terima. Lalu datang orang lain yang berbeda dengan guru kita tadi, ya kita siap berlapang hati, berlapang dada. Kok beda dengan Ustaz kemarin? Saya tanya dengan Ustaz Syahnu begini-begini, tolong jelaskan ini kok beda. ketika yang dijelaskan oleh orang yang berbeda tadi, entah dia teman kita, entah dia guru dari teman kita misalnya, dan beliau menjelaskan sehingga nampak bagi kita pendapat guru kita tadi lebih lemah daripada pendapat yang ini, maka kita siap menerimanya. Itu orang awam. Itu orang awam yang dibenarkan. Demikian sikap kita sebagai orang awam semestinya. Bukan bertaklid buta. Yang penting harus, yang penting kata guru saya itu begini ya begini. Kata orang Sunda, cek ajengan kurang kieu-kieu. Orang Sunda kan itu. Orang Jawa juga sama kan? Orang bodohnya maksudnya. Kiai saya begini, ya begini. Yang beda itu salah. Wadolin itu. Iya kan? Orang di sana kan gitu. Dol itu. Dulu anak dengar kalimat dol itu apa itu ya? Dia ngatakan dol tapi dengan logat dia. Dol itu. Apa sih? Oh, maksudnya dol, sesat. Ini sikap yang dibenci di dalam syariat. Ini yang pertama. Jadi sekalipun kita mempelajari mata Nabi Syuja, al-ghayatul ikhtisar atau al-ghayah wa takrib atau ghayatul takrib, ini yang pertama sekali kita harus tanamkan dalam diri kita. Bukan dalam rangka bertaklid buta kepada Abu Syuja ataupun di atasnya Imam Asy-Syafi'i. Karena demikian yang dicontohkan oleh para imam itu. Imam Ahmad di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi. Tahu siapa Baihaqi? Tahu kedudukan Baihaqi dalam mazhab Syafi'i? Siapa yang tahu? Para ulama mengatakan kalau enggak ada Baihaqi, mazhab Syafi'i itu enggak ada hadisnya. Kalau enggak ada Baihaqi, mazhab Syafi'i itu enggak ada hadisnya. Ayo, kalau enggak ada hadisnya mau gimana? Itu kedudukannya Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i 2 jilid yang udah cetak, enggak tahu cetakan baru, penerbit baru atau apa. Kan tergantung penerbit ya. Ada yang mau nyetak 1 jilid jadi 1 jilid. Al-Muhalla ada 7 jilid, sebagian malah 11. Itu ada yang nyetak 1 jilid. Hurufnya kecil-kecil. Bacanya juga aduh capek. Karena kalau kitab tebal-tebal enggak mau beli yang 1 jilid. Tapi kalau kitab hadis kayak Bukhari 1 jilid masih sanggup. Muhalla loh. Bahkan Musnad Ahmad tahqiq Syekh Sakir sama Hamzah Zain itu 20 jilid. Enggak kurang, termasuk Fihris ya. 19 bersihnya kalau tidak salah atau 18. Itu ada yang nyetak 1 jilid. Kecil-kecil banget. Memang tampilan depannya bagus, sekali buka dalamnya kecil semua. Dan enggak ada Fihrisnya. Yang ada Fihris Musnad, hadis Abu Bakar halaman sekian sampai halaman sekian, hadis Umar halaman sekian sampai sekian. Ya pusing tuh bacanya. Pas cari hadis innamal a'malu binniat, ini hadis siapa ya? Lupa lagi rawinya. Siapa sih yang meriwayatkannya? Abu Bakar gitu. Akhirnya dibuka di dalam Musnad Abu Bakar, ada sekian ribu hadis dibuka satu-satu, enggak ketemu. Jangan-jangan Abu Hurairah. Buka Musnad Abu Hurairah, lebih banyak lagi. Enggak ketemu juga, udah keburu capek. Ah udahlah, malas bacanya. Nah, itu. Tahqiq Syekh Su'aib Ar-Arnud dan kawan-kawan itu 52 jilid. Ini jadi 1 jilid. Nah, yang udah ada itu Manaqib Syafi'i itu 2 jilid yang saya tahu, yang sering saya baca kalau perlu. Kalau butuh ke sana baca itu 2 jilid. Imam Baihaqi bawakan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan apa? Aku tidak melihat atau aku melihat urusan Syafi'i yang paling indah, yang paling bagus. Apa? Kata Imam Ahmad. Kalau datang pada dia hadis yang sahih lalu berbeda dengan pendapatnya, dia berubah pendapat. Dia berubah langsung pendapatnya. Itu kata Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Muridnya Imam Syafi'i. Itu kata Imam Ahmad. Aku lihat urusan Syafi'i yang paling bagus yang aku lihat, di antara yang bagus adalah ketika datang satu hadis yang sahih pada beliau. Dan Imam Syafi'i ahli hadis, jadi dia tahu ukuran sahih atau tidak itu tahu beliau. Hanya masalah riwayat saja lebih terbatas ketimbang Imam Ahmad. Makanya Imam Syafi'i berwasiat kepada Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Nah, kalau ada hadis yang engkau ketahui sedangkan aku tidak, tolong sampaikan. Tahu riwayat ini? Tahu, insyaallah ini ma'ruf. Nah, ini Imam Ahmad yang bercerita. Urusan Syafi'i yang bagus, sangat bagus menurut aku adalah ketika datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan pendapat beliau, di saat itu juga beliau merubah pendapatnya. Ini para ulama. Imam Ismail Al-Muzanni, siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Karya beliau banyak. Di antara karya beliau dalam bab akidah, Sarhus Sunnah. Sarhus Sunnah kitab siapa? Imam Barbahari. Oh, tadi belajar sama Ustaz Rizyan Ragil. Ada Sarhus Sunnahnya Imam Al-Muzanni. Ghalibnya masalah asma wa sifat. Mau tahu akidah Imam Syafi'i dan murid-murid beliau dalam masalah asma wa sifat, baca Sarhus Sunnah Imam Muzani. Jadi jangan asal ngomong masalah akidah. Oh, saya bermazhab Syafi'i, tapi akidahnya Kulabiyah atau Mu'tazilah. Oh, saya enggak Mu'tazilah. Lah, enggak tahu Mu'tazilah apa sih? Makanya enggak ngaku Mu'tazilah kan? Atau akidahnya Jahmiyah. Nah, enggak tahu Jahmiyah itu gimana, enggak ngaku Jahmiyah padahal akidahnya Jahmiyah, masih ngerasa ahlus sunnah. Enggak ada di dalam Sarhus Sunnah Imam Muzani kalau Allah itu di mana-mana. Nah, lucunya orang yang mengaku bermazhab Syafi'i mengatakan Allah itu di mana-mana dan menyandarkannya kepada Imam Syafi'i. Oh, yang kayak gini akidahnya Imam Syafi'i juga. Sampai-sampai lucunya mereka mengatakan Syafi'i itu bermazhab dalam masalah akidah As'ari. Siapa yang lahir duluan? Itu Imam Muzani. Imam Muzani menyusun kitab Al-Mukhtasar. Ini kitab fikih yang beliau susun. Kalau tadi kitab akidah, Al-Mukhtasar itu diringkas dari Al-Umnya Imam Syafi'i. Dan di dalam Mukhtasar Muzanni ada sekian puluh permasalahan, sudah ada tesisnya orang Timur Tengah, Jamiah Islamiyah atau yang lain. Ada sekian puluh permasalahan yang Imam Al-Muzanni berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Gurunya lah, dia beda. Jangan tanya Imam Syafi'i, banyak masalah yang Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Sampai-sampai Imam Syafi'i menyusun satu kitab Ikhtilaf Asy-Syafi'i Malik, perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Malik. Itu dimasukkan dalam bab-bab akhir dari kitab Al-Umm yang dicetak biasanya. Jadi kitab Al-Umm itu saya perhatikan jilid di awal itu biar risalah. Setelah itu baru kitab Mutahharah fikihnya. Di ujung-ujung ada satu kitab, ada kitab Ikhtilaful Hadis, ada kitab Ikhtilaf Asy-Syafi'i Malik. Demikian para ulama. Jadi bukan ngambil telan mentah-mentah dari imamnya, tapi tetap dikembalikan kepada dalil. Dan sikap seperti ini tidak termasuk sikap seperti sebagian orang yang tidak faham dengan ilmu menganggap bahwasanya ini sikap menghinakan para ulama. Seperti sikap dianggap menghinakan para ulama. Padahal tidak demikian. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahmatullah alaih, beliau berbicara kepada murid-muridnya, pada peserta daurah syar'inya. Yang di situ ada guru kami Ustaz Beni Sarbeni Abu Sumaya, dan saya dapatkan dari beliau, beliau mengatakan, Syekh Ali Hasan Al-Habi mengatakan, lil ulama makanatuhum ta'ziman walin nusus makanatuha taqdisan. Taqdisan, ulama memiliki kedudukan untuk diagungkan, ditakzimi, dimuliakan. Adapun nas, nusus, yakni Al-Quran dan Sunnah, memiliki kedudukan untuk disucikan, takdis. Jadi Sunnah itu muqaddas, Al-Quran dan Sunnah itu muqaddas sifatnya. Ulama mu'azzam saja, diagungkan saja, dibesarkan saja. Bedanya apa? Sesuatu yang diagungkan tidak bisa melebihi sesuatu yang disucikan. Artinya, sekalipun ulama tadi memiliki kedudukan yang tinggi, yang wajib untuk diagungkan, dan bukan golongan Rasulullah, orang yang gak tahu hak para ulama itu. Nabi mengatakan, laisa minna. Di antara yang katakan Nabi, la ya'rifu li'alimina haqqa. Orang yang tidak tahu hak orang alim diantara kami. Nah, mengagungkan para ulama, kedudukan mereka ditempatkan di bawah nas. Artinya pendapat-pendapat mereka ditimbang dengan nas, bukan dibalik, bukan nas yang ditimbang dengan pendapat para ulama. Nah, ini tanbihat yang perlu. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak. Iya, kita belajar fikih mazhab Syafi'i, tapi kita jangan terjebak dalam sikap taklid buta. Yang penting kata Imam Syafi'i begini, sekali dibuka dalam makum Imam Syafi'i beda lagi, gak sama dengan dia. Kan malu dunia akhirat gitu kan, malu pada manusia yang dia berdusta terhadap Imam Syafi'i di depan manusia yang ramai, malu juga pada Allah besok, malu dunia akhirat yang seperti itu. Saya membawakan beberapa riwayat dari beberapa imam yang lain, tapi cukup insya Allah. Riwayat dari Imam Syafi'i, riwayat dari Imam Ahmad, dan riwayat dari Imam Muzani rahmatullah alaihim jami'an. Ikhwatal iman, a'azanallah wa iyyakum jami'an. Kita lebih kurang sampai jam 5 lewat 10 lah ya. Masih banyak kesempatan insya Allah. Dan untuk berikutnya cepat. Ya kalau cepat. Ya kalau lambat kan berarti enggak cepat. Ya kan? Ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kitab yang ada di tangan kita, yang di tangan antum, tangan Anda enggak ada. Anda enggak punya kitabnya, di rumah ada. Hasil ngeprint sendiri, jilid sendiri. Lumayan 12.500. Jilid hardcover loh. Itu kan soft cover kan? Lebih lurus. Printnya sendiri, jadi gratis hitungnya. Printer tinta jangan dihitung, itu kan beli yang lain. Kitab di tangan kita ini, yakni kitab Al-Ghayah wa Takrib atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja. Ini merupakan kitab dasar dalam fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang merupakan kitab level awal dalam mempelajari fikih, termasuk yang kita level awal. Kenapa? Karena para ulama mengatakan marhalah mempelajari fikih pertama itu mempelajari muhtasarat. Ringkasan-ringkasan yang di dalamnya itu tidak disebutkan dalil. Tidak disebutkan dalil. Dari dulu seperti itu para ulama belajarnya. Jadi hanya disebutkan misal bab thaharah, rukun wudu ada sekian, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Syarat wudu ada sekian, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian tayamum, rukun tayamum sekian, syarat tayamum sekian. Setelah itu mandi misalnya dan seterusnya. Masuk bab sholat, rukun sholat sekian, syarat sah salat ini sekian, ini sebutkan. Pembatal salat termasuk tadi pembatal wudu, pembatal tayamum dan sebagainya. Hanya demikian. Dan demikianlah tipikal kitab Matan Abu Syuja ini. Kenapa? Karena marhalah awal dalam belajar fikih yang kita perlu tahu adalah praktisnya saja. Kenapa? Karena itu kebutuhan kita dalam beribadah. Saya mau berwudu nih untuk sholat, apa aja yang harus saya kerjakan? Wah, yang rukunnya basuh muka, basuh tangan sampai ke siku dan seterusnya, sampai basuh kaki sudah. Antum nggak perlu tahu dalilnya. Kan nggak setiap wudu baca dulu dalilnya sebutin. Iya, nggak kan? Setiap mau wudu baca dulu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Baru wudu gitu ya. Bukan menyepelekan dalil, tidak. Tetapi dalam rangka mempermudah pelajar untuk memahami fikih. Nanti kalau sudah disebutkan dalilnya, mumet. Yang mana yang mau dihafal, dalilnya atau prakteknya, ayo? Yang mana mau dihafal dulu? Sebagian orang bakal kelimpungan nanti. Tapi setelah itu baru, setelah marhalah itu baru nanti dia mengetahui dalilnya sebatas yang dibutuhkan saja. Misalnya wudu dalilnya apa? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa seterusnya. Udah sampai di situ saja. Atau hadis, satu atau dua hadis. Nabi itu berwudu begini begini begini. Itu level berikutnya. Level setelahnya, di atasnya, ini secara umum mungkin terlewat beberapa tingkat. Dan ini ijtihad para ulama. Kenapa? Hanya tadi metode turukut tadris, turukut dars dirosah. Metode belajar. Bagaimana cara belajar lebih mudah? Di antaranya Syekh Wahid Abdul Salam Bali kan mengatakan demikian. Dan beliau membuat kumpulan matan-matan akidah, fikih dan sebagainya yang ringkas yang harus dihafal. Ya kan? Memang demikian. Dari dulu seperti itu. Nah, level berikutnya dia mengetahui beragam pendapat di dalam mazhabnya. Kita belajar fikih mazhab Syafi'i. Kita belajar pada level tertentu yang sudah cukup tinggi, kita mempelajari semua pendapat itu dikumpulkan. Nah, buku pegangannya misalnya majmu' lah. Walaupun majmu' itu sebenarnya level lebih tinggi lagi. Yaitu level setelahnya kita juga mempelajari pendapat dari mazhab yang berbeda. Itu udah paling tinggi itu. Karya hasilnya itu apa? Majmu' Syarah Muhadzab Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Muhalla Ibnu Hazm dan sebagainya. Nah, ini level dasar. Al-Ghayatul Ikhtisar, ini level dasar. Baik, kita masuk kepada kitab kita. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan mualifnya, matinnya, yang menulis matan. Benar kan ada yang baru kan? Ada berapa yang baru? Ada separuhnya? Lebih? Ya, berarti harus dari dalam. Kita kenal juga. Saya membawakan biografi yang panjang, yang lengkap tentang beliau ini. Tapi kayaknya kepanjangan, tidak begitu penting juga lah. Yang penting kita tahu orangnya kan. Beliau adalah penulis buku ini mengatakan Syihabul Milah Wad Din. Ini tipe-tipe mutakhirin ini. Menggelari orang itu berlebihan. Syihabuddin, Syihabul Millah, Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah paling enggak senang disebut Syekhul Islam. Ibnu Hajar dikatakan Syihabuddin enggak terima. Dan yang mengatakan Syihabuddin bukan beliau dan bukan murid beliau, orang-orang belakangan. Ini tipikal orang-orang mutakhir. Kalau menggelari orang itu berlebihan. Syihabuddin. Ya enggak apa-apalah. Toh memang orangnya orang besar. Keilmuannya diakui. Abu Thayyib. Nah, kunyah beliau Abu Thayyib. Wastuhira aidan, tapi dikenal juga bi Abi Syuja, dengan Abu Syuja. Shin Jim Alif Ain. Musallas Ashid. Nah, kalau baca kitab dulu itu enggak ada titik. Maksudnya bukan enggak ada titik tanda baca, enggak ada titik hurufnya. Sin dengan Shin itu sama. Ba, ta, nun itu sama. Tha itu sama. Hanya nanti dijelaskan. Musallas Shin. Musallas Sin misalnya. Sin dengan titik 3. Oh, Sin dengan titik 3 berarti Shin. Muhmalah Sin. Sin yang enggak ada titiknya. Berarti Sin. Begitu cara bacanya. Kalau dulu baca kitab begitu. Kalau lihat buku-buku lama, Sarah, Suruhat, seperti itu. Nama orang misalnya. Nama beliau Ahmad bin Al-Husain. Atau Ahmad bin Al-Hasan. Kalau berdasarkan kitab Tabaqat Syafi'iyah, bapak beliau namanya Husain. Kalau berdasarkan Mu'jam Mu'allifin, Hidayatul Arifin dan yang lainnya, bapak beliau namanya Hasan. Kok bisa beda ini? Jangan-jangan beda orang. Biasa akhi, kitab orang dulu itu ditulis tangan. Kalau kita baca, Hasan itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca Hasan, bisa dibaca Husain. Ya kan? Atau Husain itu bisa dibaca Hasan. Kenapa? Titik ianya enggak kelihatan. Jadi hilang. Dibaca Hasan. Nah, disinilah diantara sebab khilafnya mu'arrikh terkait dengan nama-nama orang. Itu baru masalah titik loh. Belum lagi masalah nama hurufnya atau syakalnya. Ada salah satu guru saya, guru qiraah saya, mengatakan ada temannya namanya Mustofi. Tulisan Mustofi gimana? Mustafa kan? Jadi ditulis dengan tulisan yang sama bisa dibaca dua, Mustafa dan Mustofi. Gimana mau benernya? Ya tanya dengan yang punya nama atau temannya. Kalau orangnya udah meninggal semua, ya udah ngarang aja kan? Nah, begitulah diantaranya. Beliau lahir berdasarkan apa yang dikatakan oleh As-Silafi dan penulis kitab Hidayah, yaitu tahun 434 Hijriah. Kalau yang di buku itu tahun berapa? 434. Ada pendapat lain disampaikan? Gak ada. Baik. Tapi menurut Zarkili atau Zirkili dalam A'lam, beliau mengatakan lahir pada tahun 533 Hijriah. Beda 100 tahun. Wallahu a'lam mana yang benar. Yang jelas maka tadi saya katakan ini ulama abad ke-4 atau abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah. Dan yang pasti beliau hidup setelah Imam Syafi'i. Bahkan setelah Imam Muzani, benar enggak? Masih ada yang ragu? Ragu dia. Akhi, ini kitab Muhtasar Fikih dalam Mazhab Syafi'i. Enggak mungkin kalau penulisnya hidup sebelum Imam Syafi'i. Kalau masih ada yang ragu. Dan beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Dan ada yang mengatakan wafat pada tahun 488 Hijriah, seperti yang dikatakan oleh Al-Bajuri. Dan ada juga yang mengatakan wafat pada sekitar tahun 500 Hijriah, akhir tahun 500 Hijriah, seperti yang dikatakan dalam kitab Al-Hidayah. Wallahu a'lam mana yang benar. Kalau di situ tahun berapa wafatnya? Beda lagi. 576. Berarti ada 4 pendapat di sini. Siapa yang mengatakan 576? As-Silafi. Bukan Salafi, Silafi bacanya. Silafi. Ya, di sini dalam kitab Al-Hidayah fi hududi mi'ah, di akhir tahun 500-an. Bisa jadi itu 576. Allah malah mana yang benar. Yang penting kitabnya kita pelajari. Orangnya seorang ulama besar, namanya Ahmad, dikenal ma'ruf dengan Abu Syuja. Dan siapa beliau? Beliau ini adalah qadhi di kota Asbahan atau Asfahan atau Isbahan atau Isfahan, sama aja. Jadi Abu Syuja itu nisbatnya ke siapa? Al Asbahan. Beliau ini lahir di sana. Beliau lahir di kota Asbahan atau Asfahan. Ada yang mengkasrahkan hamzah, ada yang memfathahkan kasrah hamzah. Ada yang menggunakan ba, ada yang menggunakan fa. Sama. Al-Isfahani. Nah, kalau di buku ini dikatakan Al-Isfahani. Di bawahnya Al-Asbahan. Jadi dua versi dibawakan di sini. Mungkin lupa yang ngetik. Dan beliau dikenal dengan ilmu agama yang baik, dan beliau ikut dalam jajaran kementerian pada sekitar tahun 47 apa? Entah 447, entah 547. Dan beliau dikenal dengan keadilannya. Dan beliau tidak keluar dari rumahnya sampai beliau sholat dan membaca Al-Quran, baru beliau keluar rumah. Ini ulama satu ini, luar biasa. Dan beliau selama 40 tahun di Baghdad ya, kalau tidak salah, mengajarkan, atau di Asbahan, mengajarkan fikih Imam Syafi'i. 40 tahun. Kebayang, 40 tahun ngajarin fikih Imam Syafi'i doang. Jadi fikihnya itu, fikih Syafi'inya apa? Istilah orang sini, molotok. Ada dosen di LIPI ya, itu ngajar Bidayatul Mujtahid. Pernah lihat enggak Bidayatul Mujtahid? Kita fikih perbandingan mazhab yang lebih berat kepada mazhab Malik, karena penulisnya Maliki. Ibnu Rusy penulisnya. Orang ITB taunya Averus. Tahu juga Ibnu Rusy. Iyalah, Ibnu Rusy. Itu kitab fikih perbandingan mazhab yang bagus. Kenapa? Karena menyebutkan sababul khilaf. Pendapat mazhab Malik begini, Syafi'i begini, begini. Sebab khilafnya begini, begini, begini. Itu di antara yang menyebabkan dia bagus. Ada yang mengajarkan itu setebal ini kitabnya. Dan pendapat, perbedaan pendapatnya hampir semuanya disebut. Jadi bukan hanya pendapat Imam Malik saja, atau Imam Malik dan Syafi'i, enggak. Malik, Syafi'i dan yang lainnya terus disebutin yang khilaf-khilaf. Ada dosen yang ngajar tanpa bawa kitab. Masalah ini, masalah A. Dalam bab ini ada 5 pendapat katanya. Yang pertama mengatakan demikian-demikian, dikatakan oleh Syanu. Dalilnya ini. Yang kedua begini, dikatakan oleh Syanu, dalilnya begini, dan seterusnya. 5 pendapat disebutin tanpa lihat kitab. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena udah puluhan tahun, belasan tahun ngajarin itu aja. Gak ada yang lain. Bidayatul Mujtahid itu yang diajarinya. diajak debat, yuk diajak debat, nggak pernah kalah. Karena dia tahu pendapat ulama semuanya. Wah ini begini, dalilnya ini alasannya. Jadi kalau dia mau iseng juga, tetap dia nggak kalah. Maksudnya iseng itu dia berpendapat dengan A dan mahasiswa berpendapat sama, cuma dia pengen ngetes mahasiswa, dia pura-pura berpendapat dengan pendapat B, tetap aja dia menang. Bisa seperti itu. Ini 40 tahun mengajarkan fikih Imam Syafi'i. Jadi wajar kalau ilmunya luar biasa. Dan usia beliau itu lebih 100 tahun dan beliau wafat di Mekah. Beliau wafat di Mekah, statusnya sebagai siapa? Sebagai apa? Tukang sapu Masjidil Haram. Kaget. Tukang sapu Masjidil Haram. Jadi di usia tua beliau, beliau mengabdikan dirinya di Masjidil Haram. Ya mungkin sambil ngajar kecil-kecilan, tidak sebesar sebelumnya. Dan ketika petugas kebersihan Masjidil Haram itu yang sebelumnya meninggal, digantikan oleh beliau. Jadi beliau tukang sapu. Jadi tukang sapu Masjidil Haram itu kalau punya ilmu hebat. Nah, iya. Pahala banyak, ilmu ada ya kan? Bagus. Siapa yang bercita-cita jadi tukang sapu Masjidil Haram? Enggak ada. Inilah cita-cita yang tinggi, Masjidil Haram. Di sana bisa belajar, di sana bisa ngajar. Tukang sapunya lagi. Kemudian kitab karya beliau. Di antara karya beliau, bahkan sebahagian ahli biografi mengatakan beliau tidak dikenal kecuali dengan karyanya satu ini, Ghayatul Ikhtisar. Jadi beliau hanya dikenal dengan karya beliau satu ini, tipis. Nah ini lihat, antum perhatikan orang yang hidup pada abad 5 Hijriah tidak dikenal kecuali hanya satu saja karyanya, Ghayatul Ikhtisar. Yang kalau antum print itu matannya saja paling 11 halaman, gak nyampe 20 halaman, A4 tapi tipis sekali. Tapi sampai hari ini terus dipelajari. Sebagian ma'ahid menjadikan ini buku dars wajib tingkat dasar sampai hari ini. Bahkan sebahagian madrasah Hanabilah atau yang lainnya menggunakan buku ini dipelajari. Ini diantara menunjuk keberkahan ilmu beliau, bukti berkahnya ilmu beliau. Ratusan tahun meninggal sudah, karyanya tipis kecil. Kalau kita sekarang yang sering menyepelekan hal-hal kecil, ini termasuk yang sepele, ya kan? Tapi di sisi Allah ini bukan sepele. Buktinya sampai sekarang masih Allah jaga. Dijadikan kaum muslimin itu terus mengulang-ulang pelajaran ini. Sekarang kita belajar, besok mungkin keturunan antum belajarnya. Terus keturunan kita mempelajari ini juga, entah sampai generasi keberapa. Dan kalaupun bukan keluarga kita, orang lain akan belajar. Ini bukti keberkahan, keikhlasan beliau dalam mengajar, keikhlasan beliau dalam menulis. Dan benar-benar beliau hanya mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Namun di sini dikatakan bahwasanya beliau memiliki karya yang lain, yaitu Syarah Al-Qana atau Al-Iqna Liqadil Qudah Abil Hasan Al-Mawardi. Dan belum diketahui selain dari dua kitab ini. Luar biasa. Yang lebih menakjubkan ini kitab ini, Al-Ghayah Taqlib, kitab yang tipis tapi sampai sekarang masih terus dipelajari. Betapa ikhlasnya beliau. Kalau tidak ikhlas tidak mungkin dapat. Imam Malik atau yang lainnya mengatakan, apa yang bukan karena Allah, atau apa yang karena Allah, sesuatu yang dikerjakan karena Allah, maka itu akan kekal. Itulah yang kekal. Mafhumnya, yang tidak karena Allah, dia akan hilang bagaikan angin, bagaikan debu di atas daun, ditimpa hujan, ditiup angin, habis. Yang bukan karena Allah, sesuatu yang bertahan lama itu pasti karena Allah. Apalagi dalam masalah agama ini paling sensitif. Ada orang memaksakan menulis, tapi dia tidak ikhlas. Sekali dia baca tulisannya jelek bintang pun, dan gak laku, gak ada yang baca. Tapi ada orang lain, dia nulis hal-hal sederhana seperti ini. Seperti Imam Baikuni menulis Matan Baikuni 31 atau 32 bait ringkas. Saya sendiri kurang suka dengan Baikuni. Bukan Baikuninya, kitabnya itu. Kenapa? Tidak murattab, berantakan, bagi saya itu berantakan. Tidak sukanya dari sisi itu. Pembahasan satu yang temanya dekat itu bisa berpisah sekian bait jauh. Itu tidak sukanya. Saya lebih suka baca buku atau kitab yang tertib, satu persatu. Kalau bahas sahih, sahih, selesai sahih baru hasan. Selesai hasan, dhaif. Selesai dhaif dibahas jenis yang lain. Marfu, selesai marfu pindahnya ke mauquf. Jangan selesai marfu pindahnya ke mursal misalnya. Atau pindah ke musalsal, nanti baru bahas lagi mauquf. Itu loncat, bagi saya itu loncat. Enggak senang saya. Tetapi itu tetap bertahan. Kecil. 31 atau 32 bait saya lupa. Yang jelas lebih dari 30 bait, enggak nyampe 35. Enggak nyampe 33 malah. 34. Oh iya. Di 2 bait sebelum akhir beliau mengatakan 4 bait lebihnya dari 30. Benar, 34 bait. Hafal. 34 bait. Enggak sampai 35. Tapi tetap bertahan sampai sekarang. Dari sejak beliau tulis sampai sekarang. Maka nalillah fabaqo. Apa yang dibuat karena Allah, maka itulah yang bertahan, yang kekal. Nah, ini diantaranya. Kemudian syuruhat kitab ini, banyak kitab ini syarahnya. Kemarin saya baca Al-Iqna, mukadimahnya. Dan kalau baca kitab, baca dari mukadimah, jangan langsung ke bab 1. Baca mukadimahnya. Ada hampir 20 kitab lebih yang menjadi syarah dari kitab ini. Kemudian syarahnya diringkas, disyarah lagi. Ada. Jadi syarah Matan Abu Suja. Jadi Matan Abu Suja disyarah. Syarahnya tadi diringkas. Ringkasan tadi disyarah. Dan dari dulu memang kayak gini tipikal fikih. Kitab-kitab fikih itu dari dulu seperti ini. Kayak Muhazzab itu dari kitab apa? Disyarah lagi oleh Imam Nawawi, Majmu'. Seperti Al-Umm diringkas oleh Imam Muzani jadi Muhtasar. Disyarah lagi oleh Imam Mawardi jadi Al-Hawi. Berapa jilid? 20 kalau tidak salah atau 11. Fikih dari dulu seperti itu. Kitab asal diringkas atau disyarah, kemudian diringkas, kemudian disyarah, kemudian diringkas, disyarah. Atau dirubah bentuknya menjadi misalnya nazom. Dan ada nazom Abu Suja, nazom Matan Abu Suja itu ada. Di antara yang ditulis oleh Imam Al-Imriti. Siapa Imam Imriti? An-Nahwi. Yang belajar Nahu tahu Imam Imriti. Beliau punya nazom Imam Abu Suja ini, nazom Matan Al-Ghayah wa Takrib. Di antara syarah beliau adalah Al-Qawl Muhtar fi Syarhi Ghaya Al-Ikhtisar atau Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fas At-Takrib atau lebih dikenal dengan Syarah Ibnu Qasim ala Abi Suja. Dan kitab yang saya pegang ini kitab Fathul Qarib, kitab beliau. Ini dia syarahnya, ringkas, enak bacanya. Ketimbang yang kedua apa? Kifayatul Akhyar fi Halli Al-Ghayah Al-Ikhtisar. Kifayatul Akhyar ditulis oleh siapa? Taqiyuddin Al-Husani. Namanya siapa? Enggak hafal namanya. Beliau menulis satu buku mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Keren ini. Dan lucunya saya dapatkan dari Ustaz Dani Maulani, beliau baca bukunya itu. Beliau beli buku itu kiranya biografi Ibnu Taimiyah. Rupanya mengkafirkan Ibnu Taimiyah. ditulis oleh orang ini katanya. Dan lucunya, sumber yang beliau jadikan rujukan untuk menghukumi Ibnu Taimiyah itu cuma sumber katanya, konon begini. Artinya tidak mengambil langsung dari tulisan Ibnu Taimiyah. Dan ini aib para ulama. Di antara ulama yang menjarah orang lain, aibnya ini, salah satunya ini. Sebagian ulama, biasanya ulama-ulama yang tidak wasat dalam terkait dengan khilaf, tidak adil, tidak mutaadil, gampang memvonis orang lain, ulama yang lain, dengan suatu hukum padahal tidak melihat perkataan orang itu secara langsung. Dan ini gak boleh. Dan saya belum pernah mendapatkan kritikan dalam arti kritikan yang menjatuhkan sama sekali, memvonis sesat atau memvonis kafir Ibnu Taimiyah termasuk Muhammad bin Abdul Wahhab, kecuali disampaikan oleh orang-orang atau ditulis oleh orang-orang yang belum pernah baca kitab kedua orang ini. Yang belum pernah baca, wallahi saya belum pernah dapatkan yang sudah baca kitabnya kemudian menghukumi demikian. Yang saya dapatkan orang-orang yang belum pernah baca. Di antara teman-teman saya dari yang kelompok yang lambangnya lebar ke samping itu hijau, membicarakan keburukan dai-dai sunnah yang berbeda dengan mereka. Saya tanyakan, pernah baca bukunya enggak? Enggak tahu. Kan katanya gitu. Wah, ya sudah kalau gitu. Katanya. Dan ini tidak boleh. Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, sampai menganulir pendapatnya terkait dengan seorang rijal. Terkait masalah ini, kata keponakannya, paman kemarin kan antum tidak nerima riwayat orang ini, sekarang kok terima? Saya gak punya hujah untuk menjarah orang ini. Saya takut besok dia nyeret saya di hadapan Allah, lalu dia mengatakan pada Allah, ya Allah, Ibnu Mahdi menjarah saya. Tanyakan kepada dia apa dalilnya, apa hujahnya. Dan saya gak punya hujah, saya gak berani. Itu aslinya ulama itu begitu. Tapi sebagian orang serampangan dalam hal ini. Nah, ini Kifayatul Akhyar, dan itu penulisnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni beliau dan kita. Kemudian ada syarah al-iqna fi halli al-fadhi Abi Syuja'. Termasuk tebal kalau yang ini. Lebih tebal daripada Al-Kifayah. Atau karena saya kebetulan lihat cetakan yang 2 jilid ya. Kan tadi banyaknya jilid tergantung penerbit kan. Kemudian ada yang lain, termasuk kitab yang bagus. Ini saya print dikit. At-Tadhhib, bukan Tahzib ya, At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah wa Takrib. Yang nulis ulama Syafi'i belakangan, Syekh Mustafa Bugho, masih itu Syekh Mustafa Bugho, jago beliau, ulama Syafi'i bagus, Mustafa Dib Bugho. Di antara sarah yang bagus yang mana? Gak tahu saya yang mana yang bagus, tapi kalau yang tipis yang ini. Tapi kalau mau tahu dalilnya, yang tadi Syekh Mustafa Bugho, beliau sarah sebagian kalimat, sebagian hal beliau jelaskan. Tapi inti yang beliau sampaikan, poinnya, stresnya beliau adalah menyampaikan dalil-dalilnya. Saya suka kitab itu. Sayang yang saya tanya, ada enggak? Enggak ada. Ya udah. Akhirnya saya print. Nah, ini dia matin, ini dia penulis kitab, dan ini kitabnya. Abu Syuja. Tadi sudah disebutkan bahwasanya itu di antara sarahnya dan banyak lagi. Dan termasuk tadi Nazom Matan Abu Syuja yang ditulis oleh Imam Al-Imriti. Sudah jam 5.17 ya. Sudah lewat. Nah, sebelum kita masuk ke kitabnya, maunya metodenya gimana? Saya baca kemudian saya sarah sedikit, antum cuma dengar, kemudian nulis, yang bawa pulpen gitu, yang nggak bawa ya sudah dengerin doang kalau nggak ngantuk gitu, atau bagaimana? Kalau maunya saya bisa jadikan kemauan kita tidak sama, dan saya tidak berhak untuk memaksakan kemauan kan, ntar jadi pemaksaan kehendak. Ada yang baca matannya, ada korinya, sampai 1-2 kalimat nanti dipotong, kemudian ada yang perlu saya jelaskan, kalau tidak lanjut, saya hanya terjemahkan saja, atau saya sampaikan maknanya saja, tidak juga diterjemahkan setiap huruf, waw ataf, lil musahabah misalnya kan, ba syarat misalnya, atau bai anah dan sebagainya. Gak perlu kayak gitu kan, dan saya juga gak mampu gitu. Beda dengan Syekh Utsaimin, bukan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin dijelasin semuanya memang, sarah-sarah beliau. Gimana? Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, jadi ada qori, setelah itu baru dijelaskan gitu. Baik, insyaallah kita mulai pertemuan berikutnya. Insyaallah mu'azzamnya, kebanyakannya akan diterjemahkan nanti. Tapi tidak seperti para ulama, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu ini panjang. Kata tetangga sebelah liur. Abigail liur. Pulang dari sini jangar katanya kan. Enggak semua orang Sunda ya? Enggak, sama. Bukan orang Sunda juga. Sampai di sini saja? Cukup? Cukup untuk sekarang sebagai mukadimah? Insya Allah cukup ya sebagai mukadimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang jelas yang ingin saya sampaikan tadi, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil fikih, bagaimana kita belajar fikih. Yang saya sampaikan, bagaimana kita mengambil fikih pertama. Yang kedua, bagaimana kita belajar fikih, marhalahnya. Dan insya Allah ini sudah tepat, kita belajar dari dasar dengan kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Ya nanti kalau mau dilanjutkan ya silakan. Kitab apa gitu. Ya selesaikan ini dulu lah. Bicara kelanjutan tapi ini belum selesai. Gak lanjut-lanjut, ini juga setengahnya gak nyampe, kan percuma. Nah itu. Dan yang lebih penting dari itu yang pertama, bagaimana kita bersikap. Dan siapa kita? Setiap kita, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia mengetahui bagaimana dirinya, apa yang ada pada dirinya. Siapa kita? Kita yang paling tahu setelah Allah. Saya ini awam, talib atau imam mujtahid. Kita yang paling tahu kapasitas kita setelah Allah, bukan orang lain. Nah, mesti ketika kita tahu itu, bijaklah dalam bersikap. Dan mempelajari matan Abu Syuja, fikih Syafi'i, bukan dalam rangka taklid buta. Saya ada dapat kabar, ada sebagian ustaz, sebagian dai mewajibkan kalau fikih harus fikih Syafi'i. Enggak. Wallahualam benar apa enggak beritanya. Tapi kalau benar, enggak, ini keliru. Kalau benar ada yang sampai mengatakan demikian, keliru. Tapi kalau dia mengatakan sebaiknya kita di Indonesia belajar fikih dimulai dari fikih Syafi'i, saya sepakat. Kenapa? Karena masyarakat kita Syafi'iyah, minimal pengakuannya begitu. Minimal. Dan langkah antum untuk berdakwah kepada mereka melalui ini itu lebih mudah ketimbang ujuk-ujuk antum membawa fikihnya Imam Malik atau Imam Ahmad, apalagi Abu Hanifah. Bingung mereka. Tiba-tiba antum memperkenalkan, saya Hanabilah, saya Al-Hambali Ibu, Pak, saya bukan Syafi'i, gitu kan? Langsung bingung mereka dengan istilah itu aja udah bingung. Aduh. Bingung ini. Ada kabar yang bagus dari salah seorang ustadz di Solo atau di mana, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Beliau mengajarkan fikih berpegang pada kitabnya Imam Syafi'i, dan masyarakat animonya besar. Besar, kenapa? Karena mereka sudah dari awal punya kecintaan khusus terhadap Imam Syafi'i. Ketika tahu yang dibahas itu adalah kitabnya Imam Syafi'i, tentu lebih semangat ketimbang tahu kitab itu kitab Imam Ibnu Qudamah misalnya. Karena Imam Ahmad enggak pernah nulis kitab furu' fikih. Ya kan? Enggak pernah nulis kitab furu' fikih. Orang usul fikihnya aja beliau enggak nulis. Usul fikih Ahmad itu, usul fikih mazhab Hambali itu ditulis oleh murid-muridnya, orang-orang setelahnya. Di antaranya Ibnu Qudamah. Yang itu juga diringkas dari kitab Mustasfanya Imam Al-Ghazali, Rawdatun Nadhir. Bukan Imam Ahmad yang nulis. Dan diantara kelebihan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i yang menulis usul dan furu'nya imamnya langsung, yang gak ditemukan dalam mazhab lain. Mazhab Malik gak, mazhab Ahmad gak, mazhab Hanifah, Abu Hanifah gak. Usul dan furu'nya ditulis langsung oleh tangan imamnya. Al-Um itu ditulis oleh Imam Syafi'i, itu furu'nya. Usul Arisalah ditulis oleh Imam Syafi'i. Ini diantara kelebihannya. Makanya banyak orang bermazhab Syafi'i karena kuat dengan dalil, kuat dengan usul. Nah ini mestinya begitu. Sampai tadi di masyarakat tadi semangat belajar fikih, sampai pada satu bab yang selama ini mereka kira mereka itu Syafi'i banget, ternyata berbeda. Baru ngeh, ternyata selama ini dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi. Nah, ustadz ini kan gampang menjelaskan. Loh, saya enggak membawakan hal yang baru kok. Ini dalam kitab Imam Syafi'i begini, ya kan? Tapi coba dari awal dia sudah mengatakan, "Oh, enggak begini, tapi begini." Dan kemudian dia merujuk ke mana? Ucapannya Imam Ahmad misalnya. Diserang duluan dia. Boro-boro mau berdakwah. Baru aja memulai sudah dihadapkan dengan parang. Di antara masyarakat kita kan begitu, apalagi masyarakat marginal yang jauh dari madrasah atau sekolah atau majelis taklim, yang lebih dekat dengan sawah, dengan cangkul, ya kan? Boro-boro mau ngaji, orang makan aja nggak cukup kata dia. Kata dia, nggak tahu sebenarnya gimana. Ngakunya miskin terus kan, makanya nggak sempat ngaji. Ya dihadapi dengan cangkul dulu, dengan arit dulu. Yang harusnya arit bawa ke ladang, ini bawa ke depan ustadznya. Kalau ngomong beda, was, ini arit tajam. Ya ilustrasi demikian. Nah berbeda dengan ustadz ini tadi, dia dengan tenangnya. Nah ini kita kan dari awal memang belajar kitab Syafi'i. Ini katanya. Nah itu di antara faedahnya itu. Dan ingat marhalah tadi bukan hanya di sini saja. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini ada pertanyaan. Sepertinya setiap pertemuan pertanyaannya bukan begitu. Di akhir pertemuan sebaiknya saya bertanya, nggak ada pertanyaan kan? Itu lebih tepat kayaknya. Berbeda kan? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Itu berbeda. Ya kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.